الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. Kita punya waktu 10 menit untuk berjawab. Silakan dimaklumkan. Mungkin temanya sudah terlalu sering dibahas sampai apa-apa, jadi tidak ada pertanyaan. Adakah zaman purba dinosaurus? Allah, apakah itu khayalan anak-anak saja atau tukang dongeng buat anak-anak? Saya tidak membidangi hal ini. Apakah kita boleh mengatakan Amerika negeri kafir, China negeri kafir? Apa kriteria negeri itu kafir? Apabila di negeri itu tidak ditegakkan sholat lima waktu, tidak dikumandangkan azan, maka murni negeri itu adalah negeri kafir. Apakah dari dahulu nama Islam sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam? Bahasa dari masing-masing Nabi dan Rasul itu berbeda-beda. Dan Islam adalah dari bahasa Arab. Sebutan Islam itu dari bahasa Arab. Maka dengan makna yang sama, ya, karena Allah Azza wa Jal menjadikan tauhid itu agama semua Nabi. Namun dibahasakan dengan kata Islam atau tidak, tentu berbeda-beda antar satu suku bangsa dengan bangsa yang lain. Ya. Apalagi bangsa Arab itu kemunculannya tidak sejak Nabi Adam dan tidak sejak Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kalau orang yang mengerti sejarah orang Arab yang sekarang ada itu adalah bentukan perkawinan dari suatu etnis dengan etnis lain. Jadi, tapi bahasan kita sekarang terlalu jauh kalau kita bicara tentang struktur etnis atau struktur pembentuk daripada etnis Arab. Walhasil, orang Arab itu adalah bentukan etnis, bentukan dari hasil pernikahan, perkawinan nenek moyangnya dari dua bangsa yang berbeda. Dan disebut Arab karena mereka berada di wilayah padang pasir. Itu intinya. Tidak ada lagi pertanyaan? Sampai bingung cari pertanyaan, sampai dinosaurus yang muncul. Baik. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, simpan saja pertanyaan yang ada di dalam unak-unak. Insya Allah muncul pada pekan yang akan datang. Kita tutup kajian kita malam ini. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.